Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan wa ahibba'i, ada beberapa pertanyaan yang sedang sampai ke meja saya. Yang pertama, bagaimana tadarus dalam menuntut ilmu? Ilmu apa saja yang harus dipelajari lebih dulu bagi pemula seperti kita? Dan ilmu apa yang sebaiknya tidak dipelajari dahulu bagi pemula? Syukran. Oh, ya. Tadarus dalam talabul ilm, seperti yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dalam ajaz talabul ilm, dijelaskan bahwa ilmu-ilmu syar'i sebagaimana yang lainnya itu memiliki tingkatan-tingkatan ahmiyah yang berbeda-beda. Namun intinya secara global para ulama membagi ilmu itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ilmu yang merupakan fardhu ain. Ilmu yang merupakan ilmu fardhu atas masing-masing kita. Misalnya ilmu tentang al-ma'bud, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid uluhiyah, yang tanpa ilmu ini kita akan terjerumus ke dalam syirik. Dan yang kedua adalah ilmu nafilah, ilmu yang sunnah. Sebelum berbicara tentang ilmu yang sunnah, sedikit memberikan perincian tentang ilmu yang wajib. Bila tadi dicontohkan ilmu yang wajib adalah diantaranya ilmu tentang tauhid uluhiyah, tentang bagaimana kita menegakkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita menegakkan tauhid kita terhadap Rasulullah SAW, yaitu tauhidul mutaba'ah. Para ulama juga memberikan contoh lain tentang ilmu yang hukumnya fardu, yaitu ilmu tentang amalan yang wajib diamalkan. Misalnya salawatul khams, salat lima waktu. Bagi orang yang sudah berkewajiban menjalankan salat lima waktu, mempelajari tentang tata cara salat wajib, tata cara salat fardu, itu hukumnya wajib. Orang yang sudah berkewajiban menjalankan puasa, maka mempelajari bagaimana cara berpuasa yang benar, itu hukumnya wajib. Dan orang yang sudah berkewajiban menunaikan ibadah haji, maka dia berkewajiban mempelajari ilmu tentang manasik haji sebelum dia berangkat. Karena para ulama telah menggariskan mala yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib segala hal yang karenanya praktek amalan wajib itu tertunda, karenanya amalan wajib itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan menguasai ilmu tersebut, maka ilmu tersebut hukumnya wajib. Jadi kalau kita sadar bahwa kita tidak akan bisa sholat fardu dengan benar kecuali dengan mempelajari ilmunya, maka ketahuilah ilmu tentang sholat fardu itu hukumnya wajib. Namun perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu secara global, bukan secara tafsil beserta adillahnya. Yang dimaksud dengan ilmu fardhu di sini adalah ilmu secara global, yang artinya kita dapat menjalankan amalan tersebut, sholat misalnya, dengan benar walaupun kita tidak hafal dalilnya. Kita cukup membacanya, kita cukup mendengarnya. Kalau sudah tahu beginilah cara salat yang benar, dan kita tahu ini adalah salat yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, cukup. Ini disebut dengan ilmu fardu. Selebihnya, apa dalilnya takbiratul ihram? Apa dalilnya rukniyatul fatih, dirukunkannya atau dianggapnya fatih sebagai rukun salat? Itu adalah ilmu nafilah, dan bukan ilmu wajib. Kemudian di antara ilmu yang wajib dipelajari dan ini bukan atas semua orang, yang disebut dengan ilmu fardu kifai, ilmu yang merupakan fardu kifayah, yaitu ilmu yang harus dimiliki oleh para duat. Orang yang bercita-cita menjadi manusia pilihan Allah, itu menjadi penerus para anbiya, penerus para anbiya, seperti kata Rasulullah SAW tadi pagi yang dibacakan, bahwasanya al-ulama waratsatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, sedangkan para nabi itu tidak pernah mewariskan uang, dinar dan juga uang dirham, artinya tidak pernah mewariskan harta benda. Akan tapi yang diwariskan oleh para anbiya adalah wa innama waratsul ilm, ilmu yang mereka wariskan. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir, barang siapa yang berhasil menguasai ilmu, berarti dia telah mendapatkan bagian warisan yang banyak sekali. Nah, orang yang ingin bercita-cita memiliki kedudukan mulia ini, yaitu menjadi para pewaris nabi, menuntut ilmu tafasil, ilmu perincian tentang tata cara sholat, dalil-dalil tentang rukun sholat, dalil-dalil tentang wajibat sholat dan yang lainnya, itu bagi mereka fardu kifai, fardu kifayah. Namun bagi amatun nas, bagi masyarakat umum, ilmu tersebut tergolong dalam ilmu sunnah. Ilmu sunnah. Ini ditinjau dari jenisnya. Namun kalau ditinjau dari ahamiyahnya, maka dari prioritasnya, mana yang lebih didahulukan, maka masing-masing talibul ilm memiliki kondisi yang berbeda-beda. Yang sudah berbahasa Arab, mampu berbahasa Arab yang baik dan benar, tentu prioritas bagi dia beda dengan orang yang tidak paham bahasa Arab sama sekali. Orang yang sudah paham tentang tauhid, tentu prioritas bagi dia berbeda dengan orang yang belum paham tauhid. Orang yang sudah paham tentang arkanus salat, arkanus saum, arkanul hajj, tentu berbeda dengan orang yang belum paham sama sekali. Karena gradual, tadarruj dalam talabul ilm, tahap demi tahap dalam talabul ilm, ini tidak bisa diberikan satu kaidah yang baku dijawab dengan satu jawaban, namun harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bagaimana kondisi Anda? Bagaimana kondisi antum? Maka disesuaikan kondisi mana yang lebih aham bagi antum. Terlebih lagi, kemampuan orang berbeda-beda. Kemampuan orang dalam talabul ilm berbeda-beda. Ada orang yang memiliki kelebihan dalam hafalan, namun pemahamannya kurang. Ada orang yang memiliki kelebihan dalam pemahaman, namun hafalan kurang. Ada orang yang memiliki pemahaman lebih di dalam ilmu fikih, namun di dalam ilmu tafsir kurang. Ada orang yang memiliki kelebihan dalam ilmu tafsir, namun dalam ilmu fikih kurang. Sehingga masing-masing menyesuaikan kondisi yang ada pada dirinya. Orang yang memiliki kelebihan dalam masalah hafalan, tentu yang lebih penting bagi dia adalah menghafal. Karena biasanya kalau potensi menghafal ini disia-siakan, maka ketika dia sudah menginjak umur tertentu, dia sudah mulai melemah. Grafik hafalan pun akan melemah. Begitu juga orang yang memiliki pemahaman lebih, namun hafalannya kurang, tentu dia lebih ditekankan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang menekankan pada pemahaman. Misalnya ilmu tentang usul fikih yang tidak banyak hafalan, ilmu tentang fikih yang lebih menekankan pada pemahaman dibanding hafalan, ilmu tentang tafsir yang lebih ditekankan pada istinbath dari ayat, rabt bainal ayat, mengaitkan satu ayat dengan ayat lain, ini penekanannya pada pemahaman dibanding hafalan. Dan ada orang yang kemampuannya bersastra tinggi, maka dia bisa menggunakan kemampuannya ini untuk mempelajari bahasa Arab dan dengan bahasa Arab yang bagus, dia mampu memahami, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, mengkaji Al-Quran dan sunnah dengan baik. Karena Al-Quran, semakin antum mampu berbahasa Arab yang bagus, semakin antum mampu mempelajari, mengistimbat, menyarikan kandungan-kandungannya. Karena nilai-nilai sastra, nilai-nilai kandungan sastra Arab dalam Al-Quran dan Sunnah itu sangat tinggi sekali. Dan setingkat kemampuan kita dalam menyelami nilai-nilai sastra Arab, itu setingkat itu pula kemampuan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena para ulama mengatakan bahwa di antara pintu terjadinya kesalahan dalam Al-Quran dan Sunnah, kesalahan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah karena rujmah, karena kelemahan kita dalam berbahasa Arab. Karena Amr bin Ubayd, salah seorang tokoh Qadariyah, seorang orang yang mengingkari takdir, ketika dia berdalil dengan Al-Quran, hadis tentang mazhab dia yang batil, ditegur oleh sebagian ulama dinyatakan innama ukhtita minal ajmah. Sejatinya yang menjadikan kau tersesat ini karena kamu tidak bagus berbahasa Arab, tidak menguasai bahasa Arab. Karena sekali lagi saya tekankan, memahami mana yang lebih aham, yang lebih prioritas bagi kita, ini perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan potensi masing-masing. Tidak bisa, jangan pernah melihat orang. Motivasi boleh ditiru, boleh meneladan orang itu rajin, kita tiru, namun kemampuan belum tentu sama. Ada orang berhasil dalam hafalan, bagus, antum berusaha niru, bagus. Namun kalau antum sudah buktikan ternyata kemampuan hafalan antum kurang, jangan paksakan. Antum akan menghabiskan umur, waktu, tenaga dan nilainya dalam hal yang kurang bermanfaat. Andai waktu antum, tenaga, biaya yang antum keluarkan digunakan untuk hal-hal yang lain yang itu lebih antum kuasai, tentu akan lebih bermanfaat. Karenanya Al-Imam Malik pada suatu hari yang seperti ini, sering saya nampilkan riwayat ini, cerita ini, ketika beliau disurati, ditegur oleh Abdullah Al-Umari, cucu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dia ditegur, ta'alilah ardil ghazwah, wahai Malik, coba kamu ini sesekali menginjakkan kakimu ke sini, ke daerah perbatasan dengan Romawi, daerah Syam. Di sinilah tempat peperangan. Sehingga agar kamu tahu bahwasanya debu yang di sini itu lebih afdal dibanding apa yang kau lakukan, katanya. Kemudian Malik ketika mendapatkan surat ini, beliau tidak merasa cius hati. Perlu diketahui Malik ini seumur hidupnya belum pernah ada riwayat yang menyebutkan beliau ini menghunus pedang untuk berjihad. Seumur hidupnya habis untuk talabul ilm dan mengajarkan ilmu di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau mendapatkan julukan Imamu Daril Hijrah, karena beliau memiliki kelebihan dalam masalah ilmu, namun beliau tidak pernah bersyiar. Kemudian beliau membalas surat Abdullah Al-Amari ini dengan menuliskan di belakang suratnya, mengatakan inna Allah qasama a'mal al-ibad kama qasama arzaqahum. Sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu membagi-bagi amalan hambanya sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki mereka. Ada orang rezekinya di laut, ada yang di gunung, ada yang di pasar, ada yang di pantai. Begitu juga amalan, ada orang yang amalan itu dibukakan bentuknya di babul ilm, ada yang di babul jihad, ada yang di babul sadaqah, ada yang di babul zikir, dan ada amalan-amalan lain. Wala ahsibu, dan kata Imam Malik, aku tidak ngira bahwa apa yang aku lakukan ini sekarang ini lebih hina, lebih rendah martabatnya dibanding apa yang aku lakukan. Dan unik, Al-Imam Abdullah Al-Umari terkenal sebagai seorang pemberani, namun riwayat hadisnya ditolak oleh para ulama karena ternyata riwayatnya lemah, hafalannya lemah. Namun Imam Malik, orang yang dikenal sebagai ahli hadis, sampai-sampai jalur sanad yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dijuluki sebagai as-sanad zahabi, sanad emas paling sahih dari jalur Malik, Nafi' dan kemudian Abdullah bin Umar. Kalau demikian beliau tidak pernah menginjakkan kakinya dalam medan perang. Nah, pilihan kedua ulama ini dapat kita contoh. Orang yang thalabul ilm, ternyata dia menyadari setelah dia terjun dalam thalabul ilm, jadi dalam ilmu ternyata dia dalam tafsir dia lebih menonjol, lebih baik dia fokus pada tafsir untuk bisa mendapatkan ilmu yang maksimal dalam tafsir. Orang yang memiliki kemampuan lebih dalam fikih, maka lebih baik dia fokus dalam fikih agar dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada dari antum yang diberi kelebihan Allah dalam semua hal, menjadi manusia langka seperti Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak adalah seorang saudagar kaya raya, pemberani ahli jihad, dan dia adalah ulama. Dia seorang yang dermawan, rajin sedekah, dan dia juga seorang yang zahid, orang yang zuhud, manusia sempurna. Manusia yang menurut ukuran manusia itu adalah manusia yang lengkap. Dalam sedekah dia orangnya, jihad dia orangnya, terdepan. Ilmu tidak diakui lagi Abdullah bin Mubarak. Dalam masalah zuhud dia adalah orangnya. Bisa jadi ada dari antum yang memiliki kelebihan dalam segala hal, maka manfaatkan kelebihan tersebut semaksimal mungkin. Namun seperti yang pernah dikeluhkan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusuri bil ujur, ya Rasulullah, orang yang kaya raya ini menghabiskan pintu pahala. Kenapa? Yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kita sholat. Wayasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Namun ada hal yang lebih tidak bisa kita lakukan. Wayatasaddaquna bibuduri amalin, namun mereka mampu bersedekah dengan harta mereka yang melimpah. Maka Allah SWT memberikan solusi. Sudikah kalian aku tunjukkan suatu hal yang dengannya kalian bisa bersedekah? Dengan tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah. Ternyata para agniya dari para sahabat tidak bertanggung tangan. Mereka pun niru, terus melanjutkan amalnya dengan melengkapkan dengan sedekah baru, yaitu berupa tahlil, tasbih, tahmid dan yang lainnya. Maka kembali para fuqara datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semuanya mereka juga zikir seperti kita. Apa kata Rasulullah? Fakta, tidak bisa dipungkiri, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Jadi kalau aku mampu meniru orang yang seperti Abdullah bin Mubarak, alhamdulillah, patut disyukuri dan harus dilakukan. Namun kalau tidak, jangan memaksakan diri. Inginnya jadi pedagang dalam waktu yang sama, ingin menjadi ulama dalam waktu yang sama, menjadi ahli ibadah dalam waktu yang sama, dia menjadi orang yang zahid. Inginnya, namun kalau ternyata tidak bisa, baru puasa sehari sudah loyo, jangan maksakan dengan ibadah puasa. Carilah ibadah mana yang lebih afdal, lebih bisa kita lakukan dengan sempurna. Ternyata ibadah kita dalam thalabul ilm, maka manfaatkan. Karena Rasulullah menggariskan ini dengan mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling kontinu, paling istiqamah walaupun sedikit. Karena kenalilah potensi antum di mana, potensi antum menonjol, manfaatkan. Namun kalau antum merasa memiliki potensi yang lebih dari satu bab, maka tidak menjadi halangan, tidak ada yang melarang antum untuk memanfaatkan itu. Bahkan sangat dianjurkan bila antum menjadi orang-orang seperti Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala. Apakah boleh bagi kita menahan atau menunda untuk mengamalkan sunnah Nabi, dikarenakan masyarakat sekitar kita masih tabu terhadap sunnah Nabi tersebut, atau kita khawatirkan akan terjadi fitnah jika kita mengamalkannya, misalkan dalam masalah azan sebelum subuh atau masalah cadar, isbal dan lain-lain. Di antara sikap hikmah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperhatikan, mempertimbangkan dampak dari setiap ucapan dan perbuatan kita. Ketika Rasulullah SAW memiliki rencana untuk memugar Ka'bah, namun akhirnya beliau mengurungkan niat ini dikarenakan beliau mempertimbangkan dampak yang dapat terjadi kalau ternyata beliau melakukan niatnya. Beliau mengatakan kepada Aisyah, "Laula annakum mungkin hadis wa'adil kubrin, kalau lah bukan karena umat yaitu orang Quraisy baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan kekuburan mereka, niscaya akan aku hancurkan Ka'bah dan aku kembalikan sesuai dengan fondasi Ibrahim." Di sini Rasul mengurungkan niat yang baik karena apa? Kekhawatiran terjadinya kekacauan di masyarakat. Begitu juga beliau melarang Umar bin Khattab untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah terbukti membuat ulah dan meresahkan kaum muslimin. Bahkan sampai memfitnah keluarga Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu ta'ala dituduh berzina oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau demikian, beliau melarang Umar untuk membunuh Ubay bin Salul dengan alasan la yaquluna inna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan sampai ada persepsi, jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa Islam ini tega membasmi umat sendiri. Rasulullah ini tega membunuh kawan sendiri. Karena tidak tepat bila ada orang mengatakan tidak boleh kita ini terlalu banyak bijaksana bijaksini. Tidak benar. Kita seorang muslim harus bersikap bijaksana. Dia harus haki, tahu hak awatin, mempertimbangkan dampak dari setiap perbuatan dan ucapannya. Karena banyak kita dapatkan contoh-contoh hikmah dalam sikap Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya yang senantiasa mempertimbangkan awaqibul umur. Karena itu dalam Al-Quran antum akan banyakkan, antum banyak dapatkan setiap Rasulullah, setiap Allah SWT menyebutkan perintah biasanya setelahnya diingatkan tentang jannah. Dan setiap kali ada larangan, biasanya setelahnya disebutkan ancaman tentang awaqib. Jadi mempertimbangkan akibat, dampak, resiko dari perbuatan ini adalah salah satu indikator bahwa antum adalah syar'i yang hakim. Namun orang yang antum kromo, tidak peduli apa kata masyarakat, apa jika mereka saya tidak perlu. Ini sunnah tanpa bahasa sebab, tanpa bijak sana bijak sini, tabrak. Ini adalah pola-pola orang yang seperti kata Rasulullah bahwa inna minkum lamunafirin. Ada dari kalian yang hobinya menjadikan masyarakat lari benci terhadap ilmu Islam. Hal ini, hadis ini disabdakan Rasulullah SAW tentang perilaku Mu'adz ibn Jabal yang menerapkan sunnah, yaitu memanjangkan sholatnya, sholat isya. Silakan antum belajar di hadis ini, antum baca ulang. Ibnu Jabal punya kebiasaan bagus, itu semangat beliau untuk bisa mendapatkan pahala sempurna. Yang beliau tinggal di Bani Salimah yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain yang kira-kira jarak dari Masjid Nabawi sekitar 4 kilo. Beliau biasa, walaupun jaraknya 4 kilo, beliau terbiasa sholat isya bersama Rasulullah SAW. Selesai sholat isya, beliau pulang ke kampung halamannya di Bani Salimah untuk memimpin masyarakat sekitarnya sholat isya. Sehingga mu'adz sholat dua kali. Sholat berjamaah para Rasulullah SAW, kemudian memimpin sebagai imam di Bani Salimah. Sehingga sudah dapat dibayangkan, beliau pasti sholat isya bersama masyarakatnya sendiri sudah larut malam, harus berjalan 4 kilo. Belum lagi sholat salam yang kira-kira membaca 60 ayat. Itu sudah pada waktu yang cukup panjang. Belum lagi ternyata Mu'adz ketika sholat isya tidak tanggung-tanggung membacanya surat Al-Baqarah. Jadi kira-kira apalagi di Saudi, di Arab, di Madinah, kalau sudah musim kemarau, sholat isya'nya itu kira-kira 8:30 malam. Jadi kalau sholat 8:30 malam selesai jam 9, dia harus berjalan 4 kilo, putus setengah jam lagi, baru setengah 10 baru sampai di Bani Salimah. Dan kalau harus baca Al-Baqarah di rakaat pertama, akan selesai kira-kira jam 1 malam. Ini baru rakaat pertama. Rakaat kedua kalau salat Ali Imran, apa tidak jam 2 baru selesai? Karena ketika ada seorang sahabat yang tinggal di Bani Salimah, yang dia adalah seorang petani yang harus menyirami ladangnya sendiri, banting tulang di siang hari, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia sholat. Ketika masuk di masjid, dia dapatkan mu'adz mulai sholat Al-Baqarah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia keluar, memisahkan dari jamaah, dan akhirnya dia sholat sendiri. Ketika mu'adz mengetahui, dilapori oleh sebagian sahabatnya tentang perilaku orang ini, dia marah. Innahu la munafiq, sungguh dia itu orang munafik, tidak mau sholat malam. Apalagi Mu'adz sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya afdhalus sholat 'alal munafiqin sholat isya, indikator. Maka Mu'adz dengan enteng mengatakan innahu la munafiq, sungguh dia orang munafik. Akhirnya ucapan Mu'adz ini sampai juga kepada sahabat tersebut. Tidak terima dituduh sebagai orang munafik, dia bersumpah, wallah inilah itu munafik. Sungguh demi Allah itu bukan orang munafik. Dan Mu'adz akan tahu apa yang akan terjadi nanti ketika sudah terjadi peperangan Khandaq. Karena kala itu para sahabat sedang mempersiapkan diri perang Khandaq. Maka ketika sahabat tersebut tersinggung, beliau segera melaporkan kejadian kepada Rasulullah SAW. Dan tatkala Rasulullah mengetahui kisahnya, bukannya sahabat tersebut yang dimarahi, namun Mu'adzlah yang ditegur. Dan dikatakan, afatanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apa kamu ini hobi, suka menjadi orang yang bikin onar, suka membuat kekacauan? Kemudian Rasul mengatakan, wa inna minkum lamunafiri, sebenarnya ada dari kalian orang yang sukanya membuat orang lain lari dari agama Islam. Ini sunnah. Namun Rasulullah murka dengan perilaku Mu'adz menjabat. Karena yang menurut sikap bijak dalam dakwah, dalam menerapkan sunnah, dalam menerapkan amalan-amalan yang diajar Rasulullah SAW ini dituntut bagi kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, di antara aplikasi hikmah dalam beramal ialah mendahulukan yang wajib dibanding yang sunnah. Nah, kalau sampai terjadi pertentangan antara yang wajib dengan yang sunnah, tentu yang didahulukan adalah amalan yang wajib. Tidak sepantasnya kita mempertahankan, mengamalkan amalan yang sunnah dengan konsekuensi meninggalkan, menelantarkan amalan yang wajib. Wallahu ta'ala alam. Dalam masalah apa kita diperbolehkan menahan atau menunda untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tadi sudah dijelaskan bahwa diantara yang dianggap sebagai tunda ialah amalan sunnah yang bila diamalkan akan menimbulkan kekacauan, menyebabkan masyarakat salah paham, menjadikan masyarakat benci terhadap sunnah, seperti yang terjadi pada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau sampai amalan sunnah yang antum lakukan menjadikan masyarakat benci, masyarakat berbuat dosa, maka sudah sepantasnya untuk tunda, asalkan penundaan tersebut tidak menjerumuskan antum kepada perbuatan yang haram yang lain. Misalnya sholat berjamaah. Kalau dibilang sholat berjamaah antum lakukan, antum ini dikatakan ekstrim, maka jangan digubris. Isbar. Kalau menjibirkan orang, menjibirkan antum, jangan digubris, jangan pedulikan. Kenapa? Kalau antum menggubrisnya, antum akan terjerumus dalam perbuatan haram. Apa itu? Memanjangkan celana di bawah pantat kaki. Namun kalau perbuatan itu antum tunda, tidak sampai menjadikan antum terjerumus dalam perbuatan haram, tunda itu lebih baik. jelaskan terlebih dahulu baru amalkan. Jelaskan terlebih dahulu baru diamalkan. Namun kalau harus menunda menjadikan antum terjun dalam perbuatan haram, jangan dilakukan. Kalau misalnya orang yang tinggal di pantai wisata di Bali dan sekitarnya, ini kalau pakai jilbab, apalagi panjang, apalagi lebar, dibilang kolot, orang tidak suka. Jangan dikubri. Kenapa? Yang mereka inginkan antum pakai, istri antum, keluarga antum pakai bikini. Jangan dituruti kalau yang seperti itu. Jadi yang ditunda adalah amalan yang kalau ditunda tidak menyebabkan antum terjerumus dalam perbuatan haram. Apakah ada kode etik dalam mengamalkan sunnah di tengah masyarakat yang hasil terhadap sunnah Nabi? Banyak. Bukan sekedar ada, banyak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Muwafaqat banyak memberikan isyarat-isyarat tentang etika etika dalam pengamalan sunnah. Di antara etika yang hendaknya dilakukan seorang talibul ilm, seorang yang dia itu dipandang di masyarakat, perilakunya, perbuatannya dijadikan uswah, teladan oleh masyarakat. Beliau memberikan penekanan bahwa hendaknya seorang talibul ilm, seorang dai itu senantiasa memerhatikan kesan yang akan muncul di masyarakat dari perbuatannya. Beliau menekankan sebesar spesifik tentang kaitan antara keyakinan dengan amalan. Katanya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipisahkan antara ideologi keyakinan dengan praktek sehari-hari, praktek amalan kita. Amalan yang wajib, ya harus kita lakukan, tidak boleh kita tinggalkan dengan meyakininya itu sebagai suatu hal yang wajib. Amalan yang sunnah kita jalankan, kita ajarkan dengan meyakininya sebagai amalan yang sunnah. Dan di antara metode mengamalkan amalan yang sunnah ialah sesekali meninggalkannya. Karena mudah wamah terus menerus mengamalkan sunnah tidak pernah meninggalkannya walau hanya sekali, itu lambat laun akan menjadikan keyakinan antum, persepsi antum akan bergeser sedikit demi sedikit sampai meyakini itu sebagai suatu amalan yang wajib. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha mengamalkan, menceritakan tentang metode Rasulullah SAW dalam beramal. Karena Rasulullah SAW yasum hatta naqul la yuhtir. Rasulullah SAW kalau puasa itu kadang puasa panjang sekali, lama sekali, sampai kita mengatakan dia tidak akan pernah berhenti. Dan beliau juga kalau sudah berhenti puasa, wakana yuhtir hatta naqul la yasum. Beliau berhenti puasa sampai kita katakan dia tidak akan pernah puasa lagi. Artinya inilah amalan sunnah. Sunnah itu kadang diamalkan, sering diamalkan, lebih banyak diamalkan, namun kadang kala ditinggalkan. Demi apa? Demi menjaga keyakinan dalam hati. Kemudian contoh lain, Rasulullah SAW ketika salat tarawih, salat pada Ramadan, beliau secara berturut-turut 3 malam salat. Namun ketika malam keempat beliau berhenti. Kenapa? Khasyata'an tufrawa alaikum. Khawatir sholat fardu, sholat tarawih ini akan diwajibkan atas kalian. Tapi menghentikan amal sunnah kenapa? Khawatir ada perintah wajib. Karena ketika ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang amalan Rasulullah SAW, mereka mengira bahwasanya praktek Rasulullah SAW yang mengamalkan dan kadang meninggalkan ini adalah praktek yang kurang menggigit, kurang greget. Akhirnya apa? Mereka mengira amal Rasulullah ini sedikit sekali. Taqaluha, kata Aisyah. Mereka mengira amal Rasulullah ini sedikit sekali, tidak banyak. Jika satu dari mereka mengatakan amana ba'asum wala uhdir, kalau aku akan puasa terus maka tidak akan pernah berhenti. Yang satu amana ba'akumul lail wala arkud, aku akan qiyamul lail terus dan tidak akan pernah berhenti. Yang satu bilang amana la atazawwajun nisa, aku tidak mau berhubungan dengan wanita, tidak mau bernikah. Kenapa? Mereka akan menyibukkan aku dalam ibadah. ketika Rasulullah SAW mendilapori tentang ikrar niat ketika orang ini lematan antumul ladzina taquluna kadza wa kadza, kalian kah yang mengatakan demikian dan demikian? Kata Rasulullah SAW, wal ladzina tibyani, sungguh demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwamu ada dalam genggamannya, innila a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling kenal, paling paham dengan kalian tentang Allah Subhanahu wa taala, akhsyakum lah, orang yang paling khasyah, paling bertakwa. Namun walau demikian itu tidak menjadikan aku seperti kalian. Kata Rasulullah, asumu wa afdir, aku puasa ya, ada juga berhenti. Wa aqumu wa arkud, aku juga qiyamul lail dan juga tidur. Wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang meninggalkan sunnahku, tidak suka dengan caraku ini, maka dia bukan golongan. Dan Imam Syafi'i memberikan contoh konkret dampak negatif dari metode yang salah dalam mengamalkan sunnah, yaitu kontinu tidak pernah meninggalkan. Sehingga muncullah pergeseran persepsi, pergeseran ideologi dari yang bermula sunnah menjadi wajib. Beliau mengisahkan di daerah Maghrib, karena kondisi yang kala itu di mana imam itu mudawamah dalam membaca surat sajdah pada hari Jumat dan surat insan pada subuh hari Jumat, menjadikan masyarakat tempat salah praduga, keyakinannya mulai bergeser, sehingga setiap hari Jumat sholat subuh di Maghrib itu 3 rakaat. Kenapa? Karena masyarakat di sana, para imam di sana mudawamah, terus-terus tidak pernah berhenti walau hanya sekali dalam mengamalkan sunnah membaca surat sajdah. Akhirnya sampai ada keyakinan bahwa berarti memang sholat subuh hari Jumat itu spesial 3 rakaat. Bagaimana mensikapi perbedaan ulama yang berbeda dalam mensahihkan hadis? Mensikapinya gampang. Kenali diri antum, siapa antum. Kalau antum ulama, ya ikut berkecimpung membenarkan dan menyalahkan. Yang lebih tepat adalah pendapat fulan, dan yang tepat adalah salah. Namun kalau antum tidak ngerti juga, Al-Bani bilang sahih, Ibn Baz bilang dhaif, atau sebaliknya, Ibnu Hajar bilang sahih, Al-Bani bilang dhaif, mumet saya, tidak tahu mana yang benar. Kata Ustaz Bulan, Al-Bani lebih alim. Kata Al-Bani sendiri mengatakan Ibnu Hajar lebih alim. Bagaimana ini? Ya sudah, kalau seperti ini jelas sekali, gampang sekali sikapnya. Kalau antum sudah tahu siapa antum, seperti kata Allah, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau sudah tahu, tanya. Kalau sudah tanya, sudah jangan banding-bandingkan pertanyaan. Kalau bulan demikian, bulan demikian, ini yang menjadikan antum bingung. Jadi kalau antum sudah menyadari antum punya potensi, kemampuan, kredibilitas untuk ikut berkecimpung dalam masalah ini, ya silakan. Jadi kalau antum tidak mampu, tidak punya kapasitas, ya bertanya kepada orang yang menurut antum paling alim. Amalkan. Apa kata orang setelah itu, tutup telinga. Kalau tuh ini menurut anak, jadi menurut antum menurut saya bukan orang yang paling alim dalam masalah ini. Gampang. Menurut anak yang lebih alim adalah bulan, dan dia berfatwa, berpendapat hadisnya sahih. Anak lebih mutmain, lebih tentram kalau mengikuti pendapatnya bulan. Antum tidak sendirian saya, silakan. Saya tidak paksa, namun jangan paksa saya mengikuti antum. Karena malah tidak tentram hati anak kalau mengikuti. Ini disinilah perlunya tentram tidak tentram, standar puas tidak puas kapan bagi orang awam, bagi mukallid hanya ini yang bisa dilakukan. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun, dan menurut para mufassirin, wa fa'idatus su'al 'alaman, manfaat bertanya itu adalah untuk diamalkan. Namun kalau pertanyaan itu kembali ditanyakan, tadi antum sudah mulai takhayyurul fatwa, milih-milih fatwa, padahal antum tidak punya kapasitas untuk memilih, untuk memilah, untuk membandingkan. Agar nanti kembali lagi kepada standar rasa-rasanya. Ya sudah, yang pertama jangan rasa-rasanya saja. Ini yang lebih mantap. Kalau antum tidak punya kapasitas untuk membandingkan, kalau antum sudah mulai punya kapasitas untuk membandingkan, ya silakan. Berarti antum bukan lagi sebagai orang yang mukallid. Adakah hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan amalan-amalan yang disusahkan? Semua riwayat yang berkaitan dengan fadha'il bulan Syaban tentang amalan tertentu terlebih-lebih pada bulan Syaban itu semuanya baik, kecuali puasa pada bulan Syaban. Itu ada riwayat sahih kalau jangan lupa dahulu paling banyak berpuasa sunnah adalah pada bulan Syaban. Ini yang saya ada pun riwayat spesial tentang nisfu Syaban, ini riwayatnya semuanya adalah baik. Apa hukum mengenakan jam tangan di tangan kiri termasuk tasawuf? Tidak boleh, silakan, karena ini adalah hajah, karena kebutuhan saja, dan tidak dilakukan. Kalau mengenakan jam tangan di tangan kiri itu lebih mudah dibanding tangan kanan, karena tangan itu lebih banyak beraktivitas sehingga keberadaan jam di tangan kiri itu akan mengganggu kebebasan kita bergerak, tidak masalah. Kita wajib beragama menurut pemahaman sahabat. Lalu bagaimana penerapan metode tersebut di zaman ini? Apa yang dimaksud kembali kepada pemahaman sahabat? Yang dimaksud dengan pemahaman sahabat ialah bagaimana metode memahami Al-Quran, metode memahami sunnah. Ini pertama. Kemudian kedua, apa maksud ayat, apa maksud hadis yang kita dapat? Ini biasanya sudah dijelaskan, sudah dipraktekkan oleh para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Sehingga tidak perlu mencari pemahaman baru, tidak perlu mencari terobosan-terobosan baru tentang penafsiran ayat ataupun tentang penafsiran hadis. Sehingga kalau kita mendapatkan suatu ayat misalnya atau suatu hadis misalnya tentang hadis subah, tentang hadis menyelupkan lalat ke dalam makanan kita atau minuman kita kalau lalat tersebut tercemplung, ini sudah diperhatikan oleh para sahabat, benar-benar dicelupkan, sudah kita celupkan, tidak usah mencari terobosan-terobosan baru dalam menafsirkan hadis tersebut. Begitu juga misalnya tentang hadis-hadis tentang hari kiamat, misalnya tentang hadis akan ada sebelum hari kiamat akan bangkit, umatku akan berperang, sungai Furat itu akan menampakkan gunung emas, sungai Furat akan menampakkan gunung emas yang akan diperebutkan oleh semua orang, dari setiap 100 orang 99 akan mati terbunuh. Karena semua mereka berkata, semoga barangkali saya bisa mendapatkannya. Akhirnya terjadi perang saudara sampai akhirnya dari setiap 100 orang mati 99 orang. Hanya tersisa 1 orang. Sebagian orang sekarang mengatakan yang dimaksud dengan emas yang muncul di sungai Furat adalah minyaknya Irak. Emas hitam katanya sekarang. Padahal dulu di zaman Nabi namanya emas ya emas kuning. Tidak ada emas hitam. Sekarang sudah ada mulai emas hitam dan sudah muncul emas putih. Akhirnya apa? Ditafsirlah berarti hadis-hadis yang berkaitan tentang emas ya harus dipahami dengan emas yang ada zaman sekarang, emas putih dan juga ada emas hitam. Repot kalau di Jawa ada emas paijo, emas parno. Nah ini penjelasan yang ada di zaman nanti tentang arti emas. Ya sudah, emas yang ada zaman itulah yang kita amalkan. Apa itu emas yang berwarna kuning? Sedangkan yang berwarna putih zaman nanti tidak pernah dipahami itu sebagai emas. Betul juga minyak yang berwarna hitam itu tidak pernah dipahami sebagai emas. Ya sudah, itu penamaan masyarakat sekarang tidak bisa digunakan untuk menafsiri Al-Quran ataupun hadis. Kemudian zaman Nabi yang wajib dizakati itu adalah hasil pertanian. Sedangkan gaji para khulafaur rasyidin, para pegawai yang bersama tidak pernah dizakati. Kecuali kalau uangnya tersimpan dan berlalu satu haul. Nah, zaman sekarang mulai ada ekstensi baru yang namanya zakat profesi. Ini adalah pola pikir yang tentu menyeleweng dari sunnah Rasulullah SAW dan menyeleweng dari teladan para sahabat. Ini ada pertanyaan bagus sekali. Apa berambut panjang termasuk perkara yang tercela pada zaman ini? Ini termasuk tadi penjelasan di atas. Bahwa mengamalkan amalan sunnah yang itu dapat menimbulkan kesan buruk di masyarakat. Menimbulkan image buruk di masyarakat itu sepantasnya ditunda dan kalau perlu bisa jadi ditinggalkan. Agar kesan buruk yang muncul dari perbuatan kita ini tidak menjadikan masyarakat benci dengan agama yang kita bawa. Dalam konsep kehidupan sekarang misalnya, di masjid-masjid di mana saja sudah menggunakan karpet, sudah menggunakan marmer, keramik dan bersih. Nah, kalau ada orang yang berpikiran kolot, Nabi itu sholat pakai sendal. Sendalnya penuh dengan kotoran ayam. Naik ke masjid, pasti orang akan menjadikan kayak itu ngaku jadi ustaz. Ke masjid aja pakai sendal, sendalnya penuh dengan kotoran ayam. Pasti akan dikeperuki, ini menghina masjid. Pola pikir sikap seperti ini harus dihindari, harus ditinggalkan, karena ini akan menjadikan masyarakat benci terhadap sunnah Rasulullah SAW. Misalnya lain, ada menjilat tangan. Kalau kita sedang di depan orang masyarakat banyak, masyarakat awam, kita menjilat, tentunya akan menjadikan orang menimbulkan image kesan yang tidak baik. Bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih rasional, lebih moderat, tidak sepantas kayak orang kelaparan. Sudah sewajarnya saja, menjilat sewajarnya, namun tidak sampai seperti itu. Dan kalau memang harus ditunda, tidak masalah ditunda. Kalau itu sampai menimbulkan nanti orang malah membenci, oh kalau itu Nabi Muhammad itu mengajarkan yang corok, malah menjerumus orang dalam nafsu kepada kekufuran. Sabun Nabi menjadikan orang mencela Nabi, dan kalau sampai terjadi kita terus menanggung dosanya. Seperti kata Rasulullah SAW, la'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknati orang yang tega mengutuk, melaknati orang tuanya sendiri. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana mungkin orang itu melaknati, mengutuk orang tuanya sendiri? Rasulullah mengatakan, yal'anu abar rajuli fayal'anu abah. Dia mencaci, melaknat bapak orang lain, akhirnya orang tersebut mencaci dan melaknat bapaknya dia. Membalas dengan yang simpel. Dia melaknat ibu orang, akhirnya orang itu melaknat ibunya dia. Akhirnya dikatakan Rasulullah SAW, dia berarti telah melaknat dirinya sendiri, melaknat ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Begitu juga Allah telah mengatakan, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan. Kau caci tuan-tuan mereka yang menjadikan mereka mencaci Allah. Kalau sampai itu terjadi, berarti antum turut menanggung dosanya. Karena perlu dipikirkan. Terlebih kalau ternyata rambut panjangnya tidak rapi, rambutnya tidak rajin disisir, tidak pandai merawat rambut. Pada suatu hari Rasulullah SAW melihat sahabat yang rambutnya kucel, tidak rapi dan kotor. Lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mandi. Diperintahkan untuk mandi dan merapikan rambutnya. Dan beliau mengatakan, bukankah ini lebih baik dibanding salah seorang kalian datang dalam keadaan fa'irul ra's, rambutnya berantakan, ke syaitan, bagaikan setan. Jadi kalau mau menerapkan sunnah, jangan tanggung-tanggung. Yang benar, dan kalau itu rentan menimbulkan image buruk terhadap dinul Islam, maka tundalah. Berapa nisabnya hasil panen jagung, sedangkan kita tidak menjadikan jagung tersebut sebagai makanan pokok? Tidak masalah. Antum menjadikannya makanan pokok atau tidak, tetap wajib untuk dizakati. Itu jagung adalah termasuk bahan baku atau bahan hasil panen yang dapat disimpan dan dijadikan makanan pokok oleh sebagian orang. Karena itu wajib dizakati, dan nisabnya adalah sekitar 795 kilo atau 7 kintal atau hampir 8 kintal. Bagaimana hukumnya jual beli dengan adanya persekutuan atau TP? Tidak masalah, boleh-boleh saja. Baik TP-nya kemudian hangus kalau batal membeli atau tidak hangus, itu boleh-boleh saja. Bagaimana hukum orang yang minta sumbangan untuk masjid di tengah jalan raya atau dengan keliling di masyarakat, termasuk amalan yang sepantasnya ditinggalkan? Karena ini menimbulkan image yang tidak baik terhadap Islam. Umat Islam ini kerjanya ngemis, minta-minta. Terlebih-lebih kalau membangun masjid untuk tabahi bil masjid, berbangga-bangga dengan masjid, membangun masjid yang besar tapi tidak punya uang, apa yang dilakukan akhirnya? Buat proyek, minta-minta aja biar jalan, bagi hasil. Hasilnya separuh untuk yang meminta-minta, separuh untuk masjid. Makanya tahunan minta-minta tidak pernah berhenti. Bagaimana apabila pembayaran sebagian zakat mal sebelum sampai haul, dikarenakan ada orang yang berhak menerima zakat membutuhkan bantuan pada waktu tersebut, ketika sampai haul pembayaran disempurnakan setelah dikalkulasikan hartanya? Tidak masalah seperti itu. Mendahulukan pembayaran zakat dikarenakan ada alasan atau ada keperluan, itu dibolehkan. Tolong jelaskan pembagian sunnah menurut istilah dan hukumnya beserta contoh. Penggunaan kata sunnah, para ulama mengatakan kata sunnah ini memiliki beberapa penafsiran. Sunnah bisa artinya adalah hadis Rasulullah SAW, sinonim dengan kata hadis. Dalil masalahnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, ini artinya hadis. Sunnah juga berarti lawan dari wajib. Misalnya sholat duha itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Itu sunnah. Dan sunnah juga bisa berarti ajaran atau tariqah. Sehingga kalau kata sunnah diartikan dengan pengertian yang ketiga ini, maka itu mencakup seluruh agama Islam. Yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang mubah, yang makruh. Haramnya babi itu sunnah, yang maksudnya adalah ajaran Nabi. Haramnya zina itu adalah sunnah, maksudnya adalah ajaran Nabi. Halalnya makan nasi itu juga sunnah. Maksudnya apa? Itu adalah ajaran Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wallazi khalaqalakum ma fis samawati wal ardhi, yang menciptakan apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kalau sunnah yang artinya adalah thariqah, ajaran syariat, maka itu mencakup seluruh agama Islam ini tanpa terkecuali. Sehingga dengan penggunaan yang ketiga ini, lawan dari sunnah itu adalah bid'ah. Jadi menghalalkan yang haram itu bid'ah, mengharamkan yang halal itu adalah bid'ah, mewajibkan sesuatu yang sunnah itu adalah bid'ah, lawan dari sunnah. Kita telah mengetahui berbagai bid'ah, akan tapi suatu ketika kita terpaksa mengerjakan bid'ah tersebut. Karena itu memang keterpaksaan, bagaimana kita mengatasi keterpaksaan tersebut. Kadangkala keterpaksaan itu kita yang memaksakan diri, bukan kita yang dipaksa. Tidak ada yang memaksa, kita merasa terpaksa. Karena ini perlu diluruskan, apakah benar benar dipaksa? Yang artinya dipaksa itu dikalungi celurit. Kalau tidak dilakukan saya bacok, ini namanya terpaksa. Kalau tidak melakukan akan saya bakar, saya bunuh anakmu, saya bakar rumahmu. Ini namanya dipaksa. Karena kalau Kalau tidak melakukan berarti Anda ini ekstrimnya. Terpaksa melakukan, ini bukan terpaksa. Namun cute nyali atau yang lebih tepat adalah tidak bernyali. Ini terpaksa, tidak ada masa kok. Namun merasa dipaksa. Atau kalau kita dapat dalam kondisi bapak marah, ngamuk-ngamuk kalau kita tidak tahlilan. Kalau seperti ini namanya terpaksa. Dihadapkan pada dua pilihan. Durhaka kepada orang tua. Dikutuk oleh orang tua atau melakukan amalan yang ini. Ini baru terpaksa. Oh, tidak ada masalah. Merasa terpaksa. Makanya keterpaksaan ini perlu diluruskan. Apakah benar-benar terpaksa atau memaksakan diri. Mendalami ilmu bela diri itu dibolehkan dalam syarat atau tidak boleh, silakan. Itu termasuk hal yang mubah, termasuk bukan amalan ibadah, silakan. Namun yang jadi masalah jangan pernah jadi kera. Sudah jadi manusia belajar ilmu kera, akhirnya perilaku seperti kera. Ini termasuk hal yang diharamkan dalam syariat. Jurus-jurus yang meniru binatang tidak sepantasnya dilakukan. Karena tasyabuh dengan hewanat, tasyabuh meniru perilaku hewan itu termasuk hal yang diharamkan dalam Islam. Masa manusia belajar ilmunya kera? Keranya sendiri aslinya saja takut sama manusia. Lalu manusia ingin menjadi hebat dengan meniru kera, ini kan salah. Jangan mau kalau dia jadi ilmu jurus-jurus kera. Belajarlah jurus-jurus yang jurus manusia yang menjadikan kera takut. Jangan belajar ilmu atau jurusnya kera. Kera saja tidak takut, apalagi manusia. Ada dua masjid yang berdekatan yang hanya dipisahkan oleh jalan. Masing-masing masjid dimiliki oleh organisasi yang berbeda. Tidak dilakukan ini termasuk perilaku yang tidak benar. Dan kalau ingin lebih jelasnya, bisa jadi salah satunya adalah masjid viral yang harus dirubuhkan. Kenapa? Karena masjid kedua itu dibangun bukan untuk mempersatu umat. Padahal tujuan dibangunnya masjid itu adalah untuk mempersatu umat sebagai media untuk bertemunya jamaah. Makanya disunahkan sholat berjamaah. Namun karena masjid itu dibangun karena apa? Untuk memisahkan diri dari jamaah pertama. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini digariskan dalam kitab-kitab Syafi'iyah, bahwa jamaah kedua siapapun dia tidak sah, terutama dalam sholat Jumat. Sholat Jumat yang kedua yang telat, maka sholat Jumatnya tidak sah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Apa benar membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan itu bid'ah? Yang sunnah adalah hanya membaca Bismillah saja, karena ada yang cuma dengan lafaz Bismillah saja. Apakah yang dimakan itu benar? Kurang tepat. Karena hadisnya mau ditafsir. Hadisnya Samillah, sebutlah nama Allah. Bakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kata-kata tasnya ini bisa ditafsir dengan bermalah Bismillahirrahmanirrahim atau hanya Bismillah. Namun penasaran yang mengatakan cukup Bismillah ya itu, atau cukup Bismillah saja, tidak sampai tambahan Ar-Rahmanirrahim, itu lebih akwa. Walau yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu juga tidak salah, karena itu juga termasuk bacaan basmalah. Sedangkan hadisnya sendiri bersifat mutlak, Tamillah, sebutlah nama Allah. Karenanya dalam hal ini saya rasa tidak perlu diperuncing, karena ini adalah masalah-masalah yang memang para ulama sendiri juga berbeda pendapat dalam penafsirannya. Dalam salat dimulai dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram artinya adalah mengharamkan. Nah, disebut dengan takbiratul ihram karena takbir ini berfungsi mengharamkan segala sesuatu yang sebelumnya halal. Setelah anda takbir, maka haram untuk berbicara, haram untuk makan, haram untuk mengerjakan hal lain selain amalan salat. Makanya Rasulullah mengatakan tahrimu hat-takbir. Yang menjadikan amalan lain itu haram untuk lakukan adalah dengan mengucapkan takbir. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita lanjutkan insyaAllah sisanya pada esok hari. Bila itu berulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.